نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فصل berikutnya الفصل الثامن فصل baca saja semalam itu dulu salam. Nah, yang belum sekarang berarti, ya. Repi, baca Repi. Bismillahirrahmanirrahim. Tumma qala syekh rahimahullah wa laisa li awliya illahi syai'un tatamayyazuna bihi 'anil nasi fi dhahiri min al-umuri al-mubarahati fala yatamayyazuna bi libasin duna libasin idza kana kilahuma mubahan wala bi halq في شعر أو تقصير إذا كان مباحا كما قيل كم من صديق في قباء صديق كم من صديق في قباء قباء وكم من زنديق في عباء ذكر الله تعالى في التد jar bukan fitujar wasunna wazurra ya sigo mubalaghah dari simfa'il dari tajir ini jamak tujar ya bukan sigo mubalaghah sunna zurra terus ayujaduna fitujari wasunna'i wa'lamu annaka taqumu adna min thuluthi al-laili wa nisfahu wa thuluthahu wa qa'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wan-nahara 'alima an lan tuhsuhu fataba 'alaykum faqra'u ma tayassara min al-qur'an 'alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min wa kana as-salafu yusammuna ahla ad-dini wal 'ilmi al-qurra'a wa yadkhulu fihim al-'ulama'u wan-nusaku thumma hadatha ba'da dhalika ismu sufiyati wal fuqara'i. Naam. Hai barakallahu fik. Ya, pasal berikutnya walaisa li auliya illahi syai'un yatamayyazuna bihi 'anil nas fi dhahir min al-umur al-mubahat. Para wali-wali Allah mereka tidak memiliki ya syai'un sesuatu hal yatamayyazuna yang mereka memiliki keistimewaan di situ, punya ciri khas tersendiri 'anil nas dari orang lain fi dhahir dalam lahiriah minal umur al-mubahah dalam hal-hal yang mubah, berpakaian, penutup kepala, enggak punya ciri khas tersendiri. Enggak ada tuh ceritanya pakaian khusus wali, enggak ada. Pakaian khusus wali enggak ada. Adanya pakaian khusus wali nikah mungkin rapi, wali murid. Tapi kalau waliullah tuh enggak ada pakaian khususnya. Ya, barakallahu fikum. Dari hal-hal yang mubah. Nah, ini perkara yang penting sekali. Karena banyak orang-orang ya sufi mereka menjadikan tanda-tanda tersendiri untuk wali-wali. Ya, yang membedakan mereka dengan orang lain misalkan dalam hal libas, pakaian. Tabarakallahu fikum. Wala yatamayyazuna bil libasin duna libasin idza kana kilahuma mubahan. Maka yang namanya wali itu enggak bisa diklasifikasikan, dibedakan ya dengan pakaian bentuk pakaian tertentu dari pakaian ke pakaian yang lain. Duna libasin, dengan pakaian tertentu bukan pakaian yang lain. Padahal keduanya itu adalah mubah. Ya. Pakai udeng-udeng mubah, pakai peci hitam mubah. Pakai jubah mubah, pakai koko mubah. Paham enggak sini? Nah, sama jadinya. Enggak boleh dibeda-bedain kayak begitu. Wala bihalqi sya'rin aw taqsirihi aw dhafrihi idza kana mubahan. Juga tidak bisa dibedakan melalui demi apa namanya halqi sya'r, cukuran rambut atau potongan kuku yang bersifat mubah. Ya. Kama kila sebagaimana yang dikatakan oleh masyarakat, kam min siddiqin fi qabain wa kam min zindiqin fi abain. Masyaallah. Ya. Berapa banyak orang siddiq, orang yang jujur, ternyata dia mengenakan pakaian qoba. Sederhana. Qoba itu pakaian apa qoba? Hah? Sempit ya. Maknanya adalah sederhana. Dan berapa banyak orang zindik, ternyata dia memakai pakaian aba. Pakaian yang luas, yang mewah. Ya. Tapi pakai imamah. Padahal dia dukun. Ya. Kayak udeng-udeng, pakai baju kiai, pakai rida ijo. Ternyata si ngahok. Atau hari tanu. Ya, pakai peci hitam, pakai koko, pakai jas, pakai rida ijo khas kiai, pakai sarung. Ceramah. Tahu ceramah apa? Ada yang dengar enggak ceramahnya apa deh? Allahu sah. Bal yujaduna fi jami' asnafi Muhammadi ummati asnafi ummati Muhammadin idza lam yakunu min ahli bid'ah adh-dhahir wal fujur fayujaduna fi ahli al-Qur'an wa ahli al-ilm. Nah. Bahkan ya para waliullah itu apa namanya? Itu terdapat fi jami' asnafi ummati Muhammadin. Itu ada, terdapat di berbagai jenis, ya, berbagai jenis lapisan masyarakat umat Muhammad SAW. Ya. Idza lam yakunu min ahli bidah, selama mereka bukan ahli bidah. Ya. Dan juga bukan ahli bidah yang zahirah. Ahli bidah yang nampak kebidahannya. Wal fujur, bukan juga ahli maksiat. Ya. Fayujaduna fi ahli Qur'an wa ahli ilm. Ya. Nah, yang seperti ini ada. Golongan umat Muhammad SAW yang biasa aja pakaiannya, ternyata dia adalah ahli Qur'an, ulama. Ya, ada tuh di Pakistan atau di India ya. Hindustan lah. Ya, doktor dari Universitas Islam Madinah. Angkatan pertama, murid dari para ulama. Murid Syekh bin Baz Al-Albani. Namanya Syekh Ihsan Ilahi Zahir. Ya. Pakaiannya biasa aja, pakai kemeja, kacamata hitam nyentrik, enggak pakai peci dia. Rambutnya pakai minyak gitu. Ceramah. Di spesialis bantah Syiah. Syiah kesel dibom dia. Mimbarnya dibom. Ya. Dia kalau bahas kupas tentang Syiah, bukunya banyak. Segerobak bawa bantah Syiah. Syiah itu jengkel sekali sama beliau. Syekh Ihsan Ilahi Zahir. Ya, dibom sama Syiah. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bersedih para masyayikh. Para masyayikh pasti kasih tahu beliau dibunuh, bersedih, masyayikh itu berduka semua. Syekh bin Baz berduka, semua berduka. Ya, ini murid mereka ini. Muridnya para masyayikh angkatan awal Jamiah Islamiyah Madinah. Pakaiannya enggak biasa aja, kacamata hitam, nyentrik. Ya, pakai kemeja, kadang pakai topi, ya. Tapi ternyata ahlul ilmi, ya, ahlul ilmi. Penulis kitab Al-Intisar Ritad Muriyah yang 1000 halaman lebih, luar biasa itu. Ternyata kayak anak muda, kayak celana jeans, apa segala macam. Ya, memang benar. Ada pakaian khusus sebaiknya bagi orang alim itu boleh pakai pakaian khusus. Ini untuk membedakan orang alim apa bukan. Ya, misalkan dia pakai koko lah gitu. Kayak jubah. Tapi yang berpakaian tidak seperti itu jangan disalahkan juga. Ya, artinya para ulama pun ketika menyarankan semisal di kitab Ta'limu Ta'lim itu, orang alim itu sebaiknya pakai pakaian yang berbeda dengan orang awam. Ini untuk mengidentifikasikan mana orang awam, mana bukan. Bukan mana wali, mana bukan. Paham sini kan? Nah, barakallahu fikum. Ya. Wujaduna fi ahli jihad wasaib. Bahkan didapati. Ya, wali-wali Allah yang pakaiannya biasa-biasa aja. Itu ada di kalangan orang-orang yang berjihad. Ahli pedang. Maksudnya orang-orang yang tempur dalam perperangan. Wa yujaduna fit tujar wasunna wazurra, juga ada di kalangan para pedagang, pebisnis, sunna para pengrajin, wazurra para petani. Ya, pakaiannya ya jadinya pakaian-pakaian seperti tadi itu enggak biasa aja. Dia tukang herbal sekarang bajunya jubah semua. Masuk ke toko herbal jubah semua, jenggot semua. Ya enggak? Terus waqad zakara Allah. Paham sini ya? Baik, barakallahu fikum. Ya, tadi saya akan bacakan keterangan dari Syekh Shalih Fauzan. Balhum yalbasuna mithlama yalbasun nasu. Bahkan waliullah ini juga mengenakan pakaian seperti yang dikenakan manusia, orang-orang. Ya. Aw aqallu mimma yalbasun nas. Ya. Atau bahkan lebih minim daripada yang biasa dipakai orang-orang. La yalbasuna al-amaim. Mereka enggak pakai pakaian imamah. Ya. Wal akmam al-wasi'ah, enggak pakai pakaian yang lebar-lebar. Ya. Wa amsalu haula ila auliya, seperti para wali-wali itu. Bal hum mislun nas, bahkan mereka seperti manusia biasa. Ya, seperti biasa. La yurafun walakin qulubuhum indallah. Kata Syekh Shalih Fauzan. Mereka enggak dikenal. Ya. Di Mekah itu ada seorang ulama yang kerjanya tiap hari nulis kitab aja. Orang-orang kampung situ enggak ada yang tahu dia ulama. Nah. Yang tahu siapa? Yang tahu itu adalah para ulama yang lain. Para penuntut ilmu. Ya, di India sana ada musnid. Ada musnid. Ya. Dia ini majelisnya dihadiri oleh para penuntut ilmu dari Saudi Arabia, dari Timur Tengah. Ini musnid. Pernah sesekali para tamu dari Saudi Arabia datang ke tempat beliau, ke India, ke Delhi, mau hadiri majelisnya. Majelis sama. Ini ulama ini ahli sanadnya. Turun di kereta di Delhi. Ya. Di Delhi beli sesuatu kepada pedagang. Pedagang ini muslim ke jenggot. Pas hadir di majelis itu yang dagang, itulah si musnid sang ahli. Pungong murid-murid yang dari Saudi. Loh, ini ternyata syekhnya ini dagang. Ngelapak dulu. Majelis kan belum mulai. Ngelapak dulu di stasiun. Ah, ini waliullah. Biasa-biasa aja. Mari kita ceritakan Al-Alamah Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Ya, mufti besar mazhab Syafi'i di zamannya. Yang Al-Imam An-Nawawi sangat berkhidmat kepada karya-karyanya, di antara Al-Muhaddab dalam bentuk syarah Al-Majmu' Syarhul Muhaddab, itu mensyarah bukunya Al-Alamah Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Pengarang kitab Al-Luma' Syarhul Luma' Ta'at Tafsirah. Ya. Dan yang lainnya dari fikih-fikih Syafi'iyah. Bajunya cuma satu. Pagi, siang, sore pakai, malam jemur. Malam dia telanjang tidurnya, enggak pakai baju. Itu waliullah, enggak ada pakaian khusus. Pakaian cuma satu, mau pakai waliullah gimana? Nah. Ya. Jadi enggak ada pakaian khusus waliullah, mesti pakai rida ijo kayak kiai, ya, mesti pakai imamah, ya, enggak ada kekhususan seperti itu. Tadi telah kita sebutkan Syekh Ihsan Ilahi Zahir nyentrik. Ya, nyentrik. ya, pakai kemeja panjang, kemeja panjang, celana panjang, kacamata hitam, jenggot tetap, enggak pakai peci. Doktor Ihsan Ilahi Dzahir. Doktor Madinah, karyanya luar biasa, bantah Syiah, mati insyaallah syahid di bom Syiah. Coba Syekh Ihsan Ilahi Dzahir datang ke kajian. Antum sangka orang awam nih. Manhajnya apa ini? Ya, ke celana. Manhajnya apa ini? Masya Allah. Mana lagi tadi? Waqad zakarallahu asnafa ummati Muhammadin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sejumlah asnaf, sejumlah ya, golongan umat Muhammad SAW dalam firman-Nya, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayl al-laili wa nisfah wa thulutsahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Sesungguhnya Rabbmu mengetahui bahwa engkau wahai Nabi berdiri salat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3-nya. Dan demikian pula golongan orang-orang yang bersama engkau. Wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar. Allah yang menetapkan ukuran siang dan malam. Ya, siang dan malam. Alima an lan tuhsuhu fataba alaikum. Allah mengetahui bahwa kamu, kalian tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka Allah memberikan ya, taba alaikum. Memberikan apa? Memberikan taubat pada kalian. Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Maka bacalah Al-Qur'an yang mudah bagi engkau. Ya. Alima an sayakunu minkum mardha. Allah mengetahui, Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kalian yang sakit. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah, dan yang lainnya ada yang berjalan di muka bumi mencari karunia Allah. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, dan Allah tahu ada orang-orang yang di situ di waktu tersebut justru sedang berperang di jalan Allah. Faqra'u ma tayassara min, maka bacalah yang Al-Qur'an yang mudah bagi engkau. Lihat golongan-golongannya. Ada yang salat malam di waktu tersebut. Ada yang sedang mencari karunia Allah. Ada yang sakit. Ada yang berperang di jalan Allah. Ada yang berperang di jalan Allah. Ya. Saya akan bacakan keterangan dari Syekh Shalal Fauzan. Zakarallahu fi hadhihi al-ayah anna min awliya'illah man hum yadribuna fil ard yabtaghuna min fadlillah wa yusafiruna lit-tijarah wa la yatrukuna qiyam al-lail bal yaqumuna al-laila wa yaqra'una ma tayassara min al-Qur'an wa minhum man yujahidu fi sabilillah wa yuqatilu kuffara li'ada'i li'ila'i kalimatillah wa la yatruku al-ibadata wa qiyam al-lail fa hadha fihi anna awliya'allahi la yahtassuna bi ta'ifatin mu'ayyanatin yakununa ma'al mujahidin wa yakununa ma'at tijar ma'at tujar alladhina yadribuna fil ard wa yabtaguna min fadlillah wa ma'al ulama wa ma'al qurra. Kata Syekh Shalal Fauzan, Allah menyebutkan di ayat ini bahwasanya wali-wali Allah itu ada yang berjalan di muka bumi mencari karunia Allah. Ya, ada yang dagang, ada yang safar untuk tijarah, perniagaan. Mereka tidak meninggalkan qiyamul lail. Bahkan mereka menegakkan qiyamul lail, membaca Al-Quran yang mudah bagi mereka. Di antara mereka ada yang berjihad di jalan Allah, berperang melawan orang kafir untuk meninggikan kalimat Allah. Mereka tidak meninggalkan ibadah qiyamul lail. Maka inilah yang Allah, para wali-wali Allah, ya, para wali-wali Allah itu tidak khusus spesifik pada satu ta'ifah mu'ayyanah. Panji, kok gak tidur? Tidak terkhusus pada ta'ifah mu'ayyanah. Ya, ada yang mujahid, ada yang tujar, ada yang dagang, ada yang ya, ulama, ada yang qurra. Nah, itu wali-wali Allah. Sopir truk juga bisa jadi wali Allah. Ya, di belakangnya gambarnya jangan yang porno-porno. Oh, itu wali setan. Di belakangnya gambarnya oh, ngajarin orang tasbih. Terus dia zikir, malam dia zikir, sholat. Bisa jadi wali Allah. Ya, taib. Semua bisa jadi waliullah. Pakaiannya biasa. Ya, barakallahu fikum. Nah, mana lagi tadi? Wa kana salafu yusammuna ahlad din wal ilmi al-qura. Para salaf dahulu mereka menamakan ahli agama, ahli ilmu sebagai qurra, fa yadkhulu fihim al ulama wan nusaka wan nusaku, maka masuklah di situ para ulama dan nusak, ahli ibadah. Summa hadatsa ba'da dzalika ismu sufiyyati wal fuqara, kemudian setelah itu muncullah istilah sufi dan fuqara. Nah, tafadhal dibaca berikutnya. Ah, Panji. Ismu sufiyyati huwa nisbatun ila libas as-sufi. Hadha huwa as-sahih. Wa qila innahu nisbatun ila sufatil kufar. Safwah. Safwah. Antum apa? Supah. Kalau di ana Safwah. Beda ya. Ya, terus Fakira ila sufata ibni Murra. Wakila ila sufata ibnu Murra. Ibni Ad-Dibin. Dalil tasdid Ad-Dibni. Ad-Dibni Qalijah. Huruf apa itu? Tabiqah. Tabiqah. Ganti yang benar tabiqah. Ya. Terus nama aslinya Gaus bin Murra ibnu Addi. Gaus ibnu Murra ibnu Addi At-Tabiqah ibnu Ilyas ibnu Mudar. Itu. Terus Qabilatun. La. Nisbatun. Qabilatun minal Arabi kanu ya'rifu yu'rafuna bin nusaki. Bin nusuk. Kalau dia itu nusak. Kalau dia ini nusuk. Ya, terus waqila ila ahli sufati, waqila ila safari, waqila ila safwati, waqila ila safil muqaddami baina yadayillahi ta'ala. Wa hadihi aqwalun da'ifatun. فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكِيلَ صُفَاءُ صُفِّي صُفِّي أَوْ صَفَائِي صُفَاءُ أَوْ صَفَائِي. Oh, beda ya. Kalau dia dia catatkan yang ta'liq seksual klausan, dia tidak seperti itu. Ya, terus atau bisa juga صَفِّي. Ya, terus صُف, kalau dia ya صُفِّي au safai au au safi. Terus walam yakul, walam yakul sufi wa sara aidan ismal fuqara. Isim itu isim sara. Wa sara aidan ismal fuqara yakni bihi ahlus suluki wa hadha urfun. Wahada urfun hadithun. Waqad tanaza'a an-nasu ayyuhuma afdalu, musamma sufi aw musamma al-faqir. Wa tanaza'u aydan ayyuhuma afdalu, al-ghaniyyu shakiru aw al-faqiru sabiru. Wa hadhihi al-mas'alatu fiha niza'un qadimun baina al-jamil wa baina Abi al-Abbas bin Atha. Baina Abi al-Abbas bin Atha. Enggak, baina Junayd. Junayd. Wa baina Abi al-Abbas bin Atha. Waqad ruwiya an Ahmad ibn Hanbal fiha riwayatan. Wa sawabu fi hadha kullihi ما قاله الله تعالى حيث قال تعالى يا أيها الناس inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Naam. Baik. Berikutnya wasmu sufi ya, itu nama sufi. Itu huwa nisbatun ila libasi suf. Itu dinisbatkan karena dia berasal dari pakaian suf wal. Hada huwa sahih. Inilah yang benar. Asal muasal penamaan sufi. Waqad qila, ada yang menyatakan inna nisbatun ila safwatil safwatil fuqaha. Kalau dia nah safwa. Kalau dia antum apa? Sufah. Ya. Kalau Safwatul Fuqaha berarti ulama terpilih ya. Kalau antum apa tadi? Sufatul Qafa gitu. Berarti bulu halus. Ya. Sufatul Qafa ini bulu halus nih, apa bulu kalong. Kalau bahasa kita itu bulu kalong. Tahu bulu kalong? Bukan bulu kalong binatang kalong. Ini belakang leher antum nih tengkuk. Kan ada bulu-bulunya tuh, kalau mau dicukur dikerik nggak pak gitu kata tukang cukurnya. Itu namanya kalau di sini bulu kalong. Bulu kuduk. Nah, ya itulah. Ya itu. Kalau di sini namanya bulu kalong. Ya bulu kuduk. Bulu rona. Nah. Ya. Taib. Nah itu kalau tadi diantum apa namanya? Sufatul Qafa. Kalau diana nisbatun ila Safwatul Fuqaha. Para fuqaha terpilih. Ya. Kalau di saya itu. Tabarakallahu fikum. Ya. Kemudian waqila ila Sufah Ibn Murra Ibn Addi Ibn Batikha. Ya, ada yang menyatakan ini tasawuf sufi ini berasal dari kata Sufah bin Mar bin Marra bin Id bin Abi Tabikhah. Ya bin Abi Tabikhah. Baik. Ini ada yang menyatakan demikian. Qabilatun minal Arab. Ya. Beliau adalah, ini adalah nama satu buah kabilah di negeri Arab. Kanu yu'rafun. Mereka ini dikenal bin nusuk dengan ibadah mereka. Wakila ila ahli Sufah. Ya, ada yang menyatakan itu dinisbatkan kepada ahli Sufah. Ya, masih ingat ya, ahli Sufah. Orang-orang yang tinggal di sekitar masjid, di pelataran Masjid Nabawi. Nah, wakila ila ahli Sufah. Ada yang menyatakan kepada ahli Sufah, yaitu orang yang hatinya Sufah, Sofi, murni, bersih. Wakilah ila Safwah, ada yang menyatakan ila Safwah, itu orang-orang pilihan. Ya, wakilah ila Saf al-Muqaddam, itu ada yang menyatakan itu dinisbatkan kepada Saf, yaitu barisan, barisan yang terdepan. Ya, baina yadillahi ta'ala. Ya, barisan terdepan di hadapan Allah Ta'ala. Wahadi aqwalun dha'ifatun, namun semua pendapat-pendapat ini adalah lemah semua. Fa innahu law kana kadzalika, karena memang kalau demikian lakila pastilah akan disebut sufi au safai au saf au safawi au safi. Ya, maka pasti disebut begitu, sufi safai atau saf safawi atau safi. Nah, bukan disebut sufi. Walam yakul sufi, kalau memang demikian tidak disebut sebagai sufi. Nah, berarti pendapat-pendapat yang tadi itu berasal dari kata Safwah, berasal dari ini dhaif semua. Masara aidan. Ya. Dan berikutnya ismul fuqara, nama fuqara, yu'na bihi ahlus suluk. Yu'na atau yu'na ini antum? Ya. Hah? Dan jadilah isim fuqara, kalau dia ini yu'na, diartikan sebagai ahlu suluk, ahli ibadah. atau ahli orang-orang yang berakhlak mulia, bukan ahli ibadah. Ya. Nah, barakallahu fik. Wa hadha urfun hadisun. Dan ini merupakan urf. Ya. Urf artinya di sini bukan kebiasaan, namun istilah. Ini berarti istilah baru. Wa qad tanaza'a an-nasu ayyuhuma afdal. Dan ya, orang-orang berselisih pendapat mana yang lebih utama dari keduanya. Musamma sufi atau musamma al-faqir. Apakah dinamakan sufi atau dinamakan fakir? Wa yatanaza'una aidan ayyuhuma afdal, al-ghani syakir atau fakir sabir. Dan mereka juga bersisih mana yang lebih utama? Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar. Nah. Wa hadhihi al-mas'alatu fiha niza'un, dan permasalahan ini terdapat perselisihan. Ya. Qadimun, sejak dahulu, bainal Junaid wa baina Abil Abbas, antara Junaid ya dan Abul Abbas. Ya, Abul Abbas bin Atha bin Atha. Ya. Terkait hal ini. Wa qad ruwiya an Ahmad, dan diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala fiha mengenai hal ini riwayatan. Ya, ada dua riwayat. Wa shawab, yang benar fi hadza kullih. Ya, dalam masalah ini semua, maka Allah, yaitu apa yang Allah firmankan, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa unsa, kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu, kami telah menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kalian mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi kalian ialah yang paling bertakwa. Taibar kalau fikum. Ya. Jadi inilah yang diisyaratkan juga oleh para ulama yang lainnya, semisal Ibnu Sayyib, Ibnu Qayyim dan yang lain-lainnya. Yang paling afdol, mana yang paling afdol antara orang kaya yang bersyukur atau miskin yang bersabar? Yang paling afdol ialah yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa. Taib barakallahu fik. Wadih di sini jelas? Ya. Adapun istilah asal muasal penamaan sufi, itu tidak perlu kita pusingin, ya. Cukup kita nyatakan dia berasal dari kata sebelumnya, yaitu sauf yang bermakna kain wol, sudah cukup. Taib berikutnya. Ya, siapa baca berikutnya? Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qala Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Wa fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila ayyun nasi afdalu? Qala atqakum. Qila lahu laysa an hadha nas'aluka. Fa qala Yusuf Nabi Allah bin Yaqub, Nabi Allah bin Ishaq, Nabi Allah bin Ibrahim, Khalilullah. Fakira lahu, laysa an hadha nas'aluka. Qala afa'an Ma'adina al-Arab. An-nasu ma'adinu kama'adini al-dahabi wal-fiddati khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idha faqibu. Naam. Fadalla al-kitabu wa sunnatu ala anna akram al-nasi inda Allahi atqahum. Wa fi sunani an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la fadla li'arabi ala ajami wa la li'ajami ala arabiyyi wa la li'aswada ala abyada wa la li'abyada ala aswada illa bittaqwa wa an-nasu min adama wa adamu min turabin. Wa anhu aydan sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna allaha ta'ala alhaba ankum ubayyata al-jahiliyah حبيه الجاهليه وفخرها بالاباء. الناس رجلان مؤمن تقي وفاجر شكي. فمن كان من هذه الاصناف اتقى لله لله فهو اكرم عند الله. اذا استوى رجلان في التقوى استويا في الدرجات. نعم. وفي الصحيح dan di dalam riwayat kitab As-Sahih, Sahih Bukhari, ya, Sahih Barakallahu Fik, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahu su'ila, bahwa beliau pernah ditanya, ya, ani Nabi, dari Nabi, bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya, ayun nas akram, siapa manusia yang paling mulia? Maka Nabi mengatakan atqahum, yang paling bertakwa di antara mereka. Qilalah laisa an hada nas'aluka. Bukan ini yang kami tanyakan kepada Anda wahai Nabi. Ya. Faqala Yusufu Nabiyullah Ibnu Yaqub Nabiyullah Ibnu Ishaq Nabiyullah Ibnu Ibrahim Khalilullah. Ya. Maka Nabi SAW menyatakan Yusuf putra Yaqub, putra Ishaq, putra Nabi Ibrahim Khalilullah. Nah, ya, wakilah laisa an hada nas'aluk, bukan ini maksudnya kami tanyakan pada Anda. Ya, faqala an ma'adinil Arab tas'alunani. Maka kemudian Nabi SAW bertanya balik, apakah tentang asal usul orang Arab yang kalian tanyakan kepadaku? Ya. An-nasu ma'adinu kama adinil dhahabi wal fiddah. Manusia itu berasal dari asal-usul yang beda-beda seperti asal-usul emas dan perak. Ya. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Yang terbaik di antara mereka pada masa jahiliyah adalah orang yang terbaik dalam Islam. Ya. Jika mereka memahaminya. Padahal kitab wa sunnatu akraman nasi indallahi atqahum. Maka Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahwa manusia yang paling baik, yang terbaik di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Ya, yang paling bertakwa di antara mereka. Jadi dari yang tadi itu, pada apa namanya, khiyaruhum fil jahiliyah, orang-orang yang terbaik pada masa jahiliyah adalah orang terbaik dalam Islam. Idza faqihu, apabila mereka berislam kemudian memahami agama, fahum khiyarun nas, maka mereka adalah orang-orang yang terbaik. Wa bis sunan, kemudian dalam sunan, ya, dalam kitab as-sunan dari Nabi SAW, annahu qala fadla lil arabiyyin wala ajamiyyin. Tidak ada fadilah keutamaan bagi orang Arab atas orang non Arab. Ya. Tidak ada keutamaan bagi orang non Arab atas orang Arab. Ya, wala li aswada 'alal abyad wala li abyada 'alal aswad. Tidak ada keutamaan orang berkulit, ya, hitam atas orang yang berkulit putih, tidak pula sebaliknya. Kulluhum, ya, li adama wa adamu min turab. Semua kalian berasal dari Adam. Dan Adam itu berasal dari tanah. Tabarakallahu fikum. Paham sini, ya? Nah. Maka semuanya sama hukum asalnya. Tafadul itu hanya di takwa di sisi Allah. Adapun dari sisi nasab, ya, maka hal itu tidaklah menunjukkan keistimewaan seseorang di atas orang lain. Kemudian wa anhu aidan annahu qala, dan juga dari beliau bahwasanya beliau bersabda, annallaha ta'ala adzaba ankum abiyah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari kalian abiyah, kesombongan. Abiyah jahiliyah. Kesombongan jahiliyah. Wa fakhraha bil aba. Ya. Dan menghilangkan dari kalian fakhr, kesombongan karena nenek moyang leluhur. Wan annasu rajulan mu'minun taqiyun wa fajirun syaki. Ya. Manusia itu cuma dua golongan aja. Ya. Mukmin yang taqi, yang bertakwa, dan fajir yang syaki. Orang fajir durjana yang sengsara. Faman kana min hadhil asnafi atqa lillah fahuwa akramu indallah idza istawaya fit taqwa istawaya fit darajah. Maka barang siapa yang diantara golongan-golongan tersebut bertakwa pada Allah, maka dialah ya yang paling mulia di sisi Allah. Apabila dua orang yang memiliki kesamaan dalam hal ketakwaan memiliki derajat yang sama. Baik, cukup.